bumi. Saat burung malam menemani mimpi, aku termenung seorang diri. Apa arti hidup ini? Mengapa berakhir seketika? Bila kekasih menghampiri diri, dia ingin menjadi belai kekasih. Jangan biarkan dia sendiri, dia butuh kasih sayang. Mengapa setiap hari, kapankah kau datang menemani lagi? Malam terasa kian mencekam, semua lelap dalam mimpi. Ku rasa berakhir kasih menghampiri diri. Dia ingin menjadi belai kekasih. Jangan biarkan dia sendiri, dia butuh kasih sayang. Mengapa hari, kapankah kau datang menemani lagi? Malam terasa kian mencekam, semua lelap dalam mimpi. Ku rasa